Tiga, bersama-sama dengan kita memberikan satu warna hormat, satu tempat berat cuma bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, lagi tak undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf apabila ada satu kekurangan dari kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.